sakit hati. Na na na, siapa bilang? Na na na, aku cinta. Walaupun engkau yang datang, cintaku sudah tak ada. Deep.